نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, bihudurikum, kepada ikhwah-ikhwah yang mungkin datang dari jauh, dari Samarinda, dari Sangatta, atau mungkin dari Balikpapan. Juga selamat datang juga yang dari Bontang. Dialog kali ini dengan mengambil tema semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Fadhilatul Syekh Muhammad Sa'id rahimahullah mendapatkan manfaat yang banyak, dan juga nanti sesi pertama langsung jam 9.15 atau kurang istirahat nanti jam 10 lebih 10 atau 10 lebih 15, dimulai lagi jam 10.30. ya ini ya. Kemudian yang kedua, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa putra dan putri, bisa dititipkan di bawah, ada tempat supaya tidak mengganggu lari-lari atau dikhawatirkan terjatuh. Ya, kalau jatuh nanti bahaya. Hadirin, bapak ibu yang kami hormati, yang perlu diperhatikan ada pada majelis adalah nanti agak mendekat supaya kita maksimalkan memperhatikan, menyimak, memahami apa yang disampaikan oleh Fadhilatul Syekh. Dan bagus sekali ada yang bawa permen supaya tidak ngantuk ya. Masa jauh-jauh ngantuk nanti enggak dapat ilmu. Juga nanti supaya ta'aruf kanan kirinya disapa, dari mana akhi, lita'arofu, supaya saling mengenal. Nah, ini ahlu sunnah itu harus saling mengenal. Jangan saling tidak mengenal. Nanti dikira intel nanti. Ya itu. Supaya nanti ada manfaat juga. Ada relasi-relasi bisnis. Ada juga besan juga. Perbesanan. Barangkali kan. Dan itu manfaat dunia dan manfaat akhirat jelas. Yang ngantuk ditepuk-tepuk, dipijit-pijit, ya alhamdulillah ada yang bawa permen, dikasih permen supaya tidak ngantuk. Nah, ini bagus sekali. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan dikageti, Pak, nanti ngantuk aja nanti kaget nanti. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Karena kemarin saya lihat, wah, banyak sekali yang ngantuk. Supaya tidak ngantuk dipijit-pijit, ya itu termasuk akhlak yang baik. Bahkan pijitannya lebih nikmat daripada pijitan istri di rumah. Bapak ibu yang kami hormati, penerjemahnya nanti akan disampaikan sebagaimana biasa Ustaz Hizbul Majid Abu Ya'la. Oh ya, dan juga seperti kemarin yang merekam di sebelah sana, supaya tidak di sini. Kemudian pertanyaan sebagaimana kemarin disampaikan dalam kertas, supaya menghemat waktu. Nanti kalau ada angkat tangan sana sini itu nanti waktunya kurang mengena. Dan juga kalau di kertas nanti bisa seleksi supaya mengena dengan topik yang disampaikan. Mohon pertanyaannya yang bermanfaat, ya itu. Kemudian supaya kita langsung saja mulai di Fadhilatul Syekh Muhammad Sa'id. Lihat tafadhal masykura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحاضرة في مثل هذا الوقت بإذن الله تعالى ستكون حول علو الهمة في طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Tema daurah kita pada pagi hari ini adalah semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Al-himmatu fi talab al-'ilm. لا شك أن الإنسان لا يحقق مقصوده إلا إذا كان صاحب همة في طلب العلم. Tidak diragukan lagi bahwasanya seorang tidak akan mencapai tujuan yang dia inginkan kecuali dengan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu. أيا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان والغرام ينازع على نفسه؟ فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع. Berkata seorang penyair, wahai seorang yang ingin menumpang, sesungguhnya kendaraan ini akan berjalan dengan cepat, sementara kita masih duduk-duduk. Apa sebenarnya yang sedang Anda kerjakan? Apakah engkau ridho ditinggalkan oleh mereka? Masihkah seorang dibuai angan-angan sementara kebinasaan menghadang dirinya? Maka menangislah seorang yang hendak menangis. Apakah waktunya akan sia-sia dengan main-main? كل إنسان أيها الإخوة الكرام له هم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. فمن الناس من همه في الثريا حول العرش، ومن الناس من همه في الدنيا وحول ماذا الأشياء التي لا تفيده، وإنما في هي همة سفلى. Setiap manusia memiliki tujuan dan cita-cita. Oleh karena itu, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaqul asma'i al-harisu wal hammam. Sejujur-jujurnya nama adalah al-haris dan hammam. Artinya yang memiliki tekad yang tinggi. Yang demikian itu dikarenakan setiap manusia punya tekad dan cita-cita. Namun ada di antara mereka yang punya cita-cita yang tinggi di antara singgasana. Namun ada di antara mereka yang cita-citanya rendah, hanya berkisar pada tempat tidur. وقد جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يقول دائما رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، فقال له ابنه عبد الله بن أحمد من أبو الهيثم يا أبتي؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله إنه في محنة خلق القرآن دخل الإمام أحمد السجن، لأنه كان يقول بأن القرآن ليس بمخلوق. فلقي أبا الهيثم وهو رجل كان يشرب الخمر وكان فاسقا، فقال للإمام أحمد اصبر يا أحمد أتدري من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا أبو الهيثم اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني ضربت في شرب الخمر 18,000 صوتا أي جلدة 18,000 جلدة. فاصبر فإنني ضربت على شرب الخمر وعلى الباطل وأنت تضرب على الثبات على السنة. وفي هذا أن الناس يتفاوتون في الهمة وفي الصبر، فأبو الهيثم يصبر على الضرب من أجل المعصية، والإمام أحمد يصبر على الضرب من أجل الطاعة والثبات على السنة. Imam Ahmad mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Al-Haitsam dan mengampuninya. Maka anaknya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapakah itu Abu Al-Haitsam? Maka Imam Ahmad menjawab, tatkala aku keluar dihadapkan menuju Al-Gojo, tukang cambuk, yang mana tukang cambuk sudah siap untuk membentangkan tangannya demi mencambukku. Maka tiba-tiba ada seorang yang menarik bajuku. Kemudian ia mengatakan, tahukah engkau, wahai imam, siapakah aku? Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak. Kemudian orang ini mengatakan, aku adalah seorang yang bernama Abu Al-Haitsam Al-Ayyar, seorang perampok, yang mana tercatat di catatan Amirul Mukminin, saya telah dicambuk sebanyak 18 kali. Oleh karena itu, wahai imam, bersabarlah engkau, karena engkau dicambuk berada di atas ketaatan, sementara aku dicambuk karena berbuat maksiat. Wa inna min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abd an yuwaffiqahu lil himmati al-'aliyah allati hiya kama yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala innaha at-ta'alluq bil haqq talaban sadiqan. Qul Ibn al-Qayyim, إن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية، أي أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى هذه الدنيا. Dan merupakan nikmat Allah yang besar atas hambanya manakala ia diberi taufik agar memiliki tekad yang tinggi. Namun, apakah tekad yang tinggi itu? Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sesungguhnya tekad seorang hamba apabila selalu bergantung kepada Allah Ta'ala dengan jujur dan ikhlas, maka itulah tekad yang tinggi. Allah Azza wa Jal dzakara an anbiya'ih annahu kanat himmatuhum الدار الآخرة والوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال أي جعلنا همهم الآخرة فليس لهم هم سوى الآخرة والجنة. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang para nabinya dan para rasulnya yang mereka memiliki tekad yang tinggi dan berorientasi kepada akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, wadkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Berkata Mujahid ketika mentafsirkan firman Allah, inna akhlasnahum fi khalisatin dzikraddar, yaitu tidak ada bagi mereka yaitu para nabi keinginan utama melainkan kehidupan akhirat. Wa amma al-ahadith an-nabawiyyah allati tahuthu 'ala al-himmah al-'aliyah fa hiya kathiratun jiddan. Minha hadith al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu 'an abih qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha, ya'ni asafilaha. Kemudian di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang tekad yang tinggi. Di antara hadis tersebut dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara agung lagi mulia serta membenci hal-hal yang rendah. Wa fi hadits Kulayb radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu min al-'amil idza 'amila an yuhsina ay 'amalahu, an yuhsina 'amalahu." Dari Kulayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhibbullahu lil'amil idza 'amila an yuhsina." Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang beramal dan ia memperbagus dalam amalannya. Wa fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu 'inda al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ay anna katsiran minan nas لا يستغلون الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل، وهذا حث على الهمة العالية في استعمال هاتين النعمتين الصحة والفراغ. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat inilah merupakan modal utama di dalam kita menempuh tekad yang tinggi. Akan tetapi amat sangat disayangkan bahwa dua nikmat ini banyak disia-siakan oleh manusia. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladhi rawahu al-Imam Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Persegeralah dalam beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang hitam. Pada pagi harinya seorang dalam keadaan beriman, dan pada saat sore harinya seorang dalam keadaan kafir. Kemudian pada sore harinya seorang dalam keadaan beriman, dan pada pagi harinya ia dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya dengan materi dunia yang sedikit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wakadzalika rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk." Wa hadha hath 'ala al-himmah al-'aliyah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah ولا تعجزن ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, namun masing-masing memiliki kebaikan. Oleh karena itu bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, janganlah engkau merasa lemah. Apabila menimpa padamu sesuatu hal, maka janganlah engkau ucapkan, "Seandainya aku melakukan hal ini, niscaya akan begini dan begini." Akan tetapi ucapkanlah, "Sesungguhnya itu adalah kehendak Allah, dan apa yang Ia kehendaki pastilah terjadi." والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس وفي رواية لناله رجال من هؤلاء رواه البخاري ومسلم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan tangannya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda yang artinya kalau seandainya keimanan itu ada pada bintang itu, pastilah akan dicari oleh seorang dari Persia ini. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan kalau seandainya keimanan ada pada bintang itu, pastilah akan didapatkan oleh orang ini. وقال صلى الله عليه وسلم ليس شيء خير من ألف مثله إلا الإنسان يعني أنه قد يكون شخص واحد أفضل من ألف من الناس فرجل قد يعدل ألفا من الناس وهذا إذا كانت له همة عالية تحلق في السماء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa syai'un khairun khairan min alfin mithlihi minal insan." Tidak ada sesuatu yang seribu kali lebih baik darinya daripada manusia. Maksudnya di sini, ada kalanya satu orang dia bisa mengungguli seribu orang dari manusia. Hal itu karena disebabkan tingginya tekad dan semangat yang dia miliki. وقال صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل خزائن الخير والشر ومفاتيحها الدجال فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا di sisi Allah lah perbendaharaan yang baik dan buruk. Sedangkan kunci-kuncinya adalah manusia. Maka beruntunglah bagi seorang yang Allah jadikan padanya kunci kebaikan dan penghalang keburukan. Dan celakalah bagi seorang yang Allah jadikan padanya kunci keburukan dan penghalang terhadap kebaikan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam li kulli qarnin sabiq أي في كل قرن من الزمان هناك أناس يسبقون الناس بالأعمال الصالحة لكل قرن سابق. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda likulli qarnin sabiq, setiap generasi ada pendahulunya. Maknanya setiap generasi dari umat manusia ada sosok yang dia berlomba-lomba dan bersegera di dalam mengamalkan kebaikan serta memiliki semangat yang tinggi dalamnya. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kama la yujtana min ash-shawk al-'inab ay la yajni al-insan ash-shawk min al-'inab kadhalika la yanzil al-fujjar manazil al-abrar wa huma tariqan fa ayyuhuma akhadtum adraktum ilayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebagaimana duri tidak akan menghasilkan anggur, demikian juga orang yang jahat tidak dapat menandingi kedudukan orang-orang yang beruntung. Sedangkan keduanya adalah jalan yang ditempuh oleh manusia. Maka mana saja di antara keduanya yang kamu ambil, itulah yang engkau dapatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي هم الآخرة والعمل للآخرة كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda yang artinya barang siapa yang menjadikan cita-citanya hanya pada satu cita-cita yaitu akhirat, maka Allah akan mencukupkan seluruh cita-citanya. Namun, barang siapa yang banyak angan-angannya dari keinginan duniawi, maka Allah tidak akan mempedulikan di lembah yang mana dia akan binasa. فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، أي لو أراد الإنسان أن يعرف منزلته عند الله فلينظر كم عنده من الأعمال الصالحة والعبادات التي تقربه إلى الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah ia perhatikan kedudukan Allah di sisinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahla ad-darajati al-ula yarahum man huwa asfala minhum kama tarawna al-kawkab at-tali' wa inna Aba Bakr wa Umar minhum wa an'ima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berada pada derajat yang tinggi di sorga, maka orang-orang yang ada di bawah mereka akan melihat mereka seperti engkau melihat bintang-bintang yang ada di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka dan keduanya mendapatkan nikmat. Ulul himmah fi talab al-ilm. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Inna awla ma sarafa al-insanu fihi waqtah huwa al-jidd wal-ijtihad fi tahsil al-ilm an-nafi'. Hal yang paling utama di dalam kita mencurahkan tekad dan semangat kita, yaitu kita memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu syar'i. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala yaqul inna awla ma surifat fihi nafa'isul ayyam wa a'la ma khussa bimazid al-ihtimam al-ishtighal bil-ulumi al-shar'iyyah al-mutalaqqat 'an khair al-anam ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, sesungguhnya hal yang paling utama untuk engkau curahkan semangatmu sepanjang hari adalah menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i yang bersumber dari sebaik-baik manusia. Dan seorang yang berakal tidak akan ragu bahwa sumber dari ilmu tersebut adalah kitabullah yang memberikan petunjuk dan sunnah nabinya yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Fal Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah taala yaqulu ta'ammaltu 'ajaban wa huwa anna kull shay'in nafis khatir ay lahu manzila 'aliyah yatulu tariquhu wa yakthuru at-ta'ab fi tahsilihi fa inna al-'ilma لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر لأن وقعت بيعها وقت سماع الدرس. Berkata Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, renungkanlah sebuah keajaiban yang mana segala hal yang berharga pastilah tidak akan didapat kecuali dalam waktu yang lama dan adanya kepayahan dalam mendapatkannya. Sesungguhnya ilmu yang itu merupakan sesuatu yang paling berharga, tidak akan bisa didapat kecuali dengan suatu kepayahan, begadang malam mengulang-ulangnya serta meninggalkan kesenangan dan kelezatan, hingga berkata sebagian ulama, selama bertahun-tahun aku menginginkan untuk makan harisah, akan tetapi aku tidak mampu karena penjualnya perjualan ketika kami sedang mengikuti pelajaran. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya bin Abi Katsir bahwasanya ia berkata, ilmu tidak akan diperoleh dengan jasad yang berleha-leha. Wakama yaqulu ba'dhum man arada as-siyadah fala yanamu ala al-wusadah. Ai man arada al-manazil al-'aliyah la yanamu بل عليه بالجد والتشمير. Oleh karena itu berkata juga sebagian ulama, barang siapa yang ingin menjadi orang terpilih, menjadi pemimpin, dia tidak akan tidur atau dia tidak akan menjadi kebiasaannya suka tidur, yaitu dia akan bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu syar'i dan dia tidak banyak untuk berleha-leha di atas ranjangnya. Wa yaqulu Ibnu Hisham An-Nahwi rahimahullahu taala wa huwa yusi talabat al-'ilm bis-sabr qala wa man yashtabir lil-'ilmi yadhfar bi naylihi wa man yakhthub al-hasna yashbir 'ala al-badli wa man lam yadhil lin-nafs fi talab al-'ula yasiran ya'ish dahran tawilan ya'ish dahran tawilan بمعنى أنه من أراد أن يبلغ المراتب العالية فلا بد أن يصبر على البذل والصبر والجد والاجتهاد. Berkata Ibnu Hisham An-Nahwi menasihatkan para penuntut ilmu agar selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan yang menghadang ketika menuntut ilmu. Dalam perkataannya, barang siapa yang sabar dalam menuntut ilmu, dia akan sukses mendapatkannya. Sebagaimana seorang yang ingin melamar wanita cantik, ia akan bersabar dalam usahanya. Barang siapa yang tidak mau menundukkan dirinya untuk mencari sesuatu yang tinggi, maka ia akan menjalani hidup sepanjang masa di atas kehinaan. Wa hunaka suwar kathira tadullu ala uluwi himmati salaf rahimahumullahu ta'ala. Fahada Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu كان يتناوب مع رجل من الأنصار من أجل أن يحضر الدرس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم عمر يطلب العلم والرجل الآخر يعمل، وفي اليوم الثاني عمر يعمل والرجل الآخر يطلب العلم، وكل واحد يفيد الآخر من العلم الذي أخذه عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat potret tentang kegigihan para salaf dalam menuntut ilmu. Potret pertama adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar bin Khattab memiliki tetangga dari orang Ansor. Maka antara Umar dengan orang Ansor ini saling bergantian di dalam menuntut ilmu di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang satu hari Umar bin Khattab yang menghadiri majlis Rasulullah, kemudian orang Ansor tadi yang bekerja. Kemudian di hari besoknya orang Ansornya yang hadir di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar bin Khattab yang bekerja. Dan demikian hal itu terus dilakukan dan mereka saling bergiliran dalam mengambil faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hadrul ummah kana yaqulu li rajul min al ansar halumma min ajli an nas'ala ashhaba rasulillah alaihi salatu wassalam an al ilm. Fa yaqulu lahu al rajul ya ibn Abbas wa hal tadhun an al nas yahtajuna ilayk? Qala fataraktuhu wa aqbaltu ala الصحابة أسألهم عن العلم. ثم بعد ذلك صار ابن عباس عالما كبيرا يرجع الناس إليه، فقال ذلك الرجل من الأنصار إن هذا الفتى يعني ابن عباس كان أعقل مني، حيث أنه اجتهد في طلب العلم وأقبل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألهم عن العلم حتى صار حبر الأمة. Potret yang lain dari kegigihan para salaf dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada salah seorang dari Ansor, marilah kita belajar dari para sahabat. Maka orang Ansor ini mengatakan, alangkah anehnya kamu ini wahai Ibnu Abbas, apakah kamu mengira ilmumu nanti akan dibutuhkan oleh manusia? Maka Ibnu Abbas pun tidak peduli dengan omongan orang tadi dan dia pergi serta tetap gigih di dalam menuntut ilmu. Sampai datanglah suatu masa Ibnu Abbas menjadi seorang ulama yang menjadi panutan di tengah masyarakatnya. Kemudian orang Ansor tadi sambil menyesal dia mengatakan, sungguh pemuda ini lebih pandai daripada diriku. Sehingga kemudian jadilah Ibnu Abbas, karena kesungguhan dan keuletan dia dalam menuntut ilmu, beliau dijuluki sebagai Habrul Ummah, sebagai pengajar, sebagai ulama'nya umat ini. Walamma futihat biladul Islam, athar Ibn Abbas min ajli al-ilm dhama al-hawajir fi turuq al-madina wa masalikha ala al-dhilal al-warrafa wal-basatin wal-julus ala al-shawati وفي ضفاف الأنهار آثر الصبر وطلب العلم والمثابرة في تحصيله. وكان يقول لما فتحت المدائن، يعني مدائن كسرى، أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه من أجل أن أطلب العلم. فلم يقبل ابن عباس على الدنيا، وإنما أقبل على الجد والاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم الشرعي. Maka tatkala dibukanya berbagai macam negeri dan ditaklukannya negeri tersebut, menyebarlah keilmuan Ibnu Abbas ke berbagai belahan kota dan negeri. Dan tatkala umat Islam telah menaklukkan kerajaan-kerajaan hebat di zamannya, maka berkatalah Ibnu Abbas, tatkala Islam berhasil menaklukkan berbagai negeri, maka manusia pun banyak berbondong-bondong menuju dunia. Karena ketika itu, ketika ditaklukkannya negeri besar, harta melimpah, maka manusia pun berbondong-bondong untuk menuju dunia. Namun aku datang menuju Umar untuk mengambil ilmu darinya. Wa kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya'ti ila bab Ubay ibn Ka'b, ila bab bait Ubay ibn Ka'b, فيجده نائما فيجلس ابن عباس عند بابه وينام، فإذا خرج أبي بن كعب قام ابن عباس يسأله عن العلم. قال ابن عباس ولو شئت لدققت الباب عليه ولا خرج إلي، ولكن كان يصبر وينام ويجلس عند الباب حتى يخرج أبي بن كعب في شدة الظهيرة وحر الشمس. Demikian juga Abdullah bin Abbas pernah mendatangi pintu Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat, dalam rangka bertanya tentang suatu hadis, yang mana ketika itu Ubay bin Ka'ab dalam keadaan tidur di dalam rumahnya. Maka Abdullah bin Abbas dengan sabar menunggu di depan pintu rumahnya di tengah terik panasnya sinar matahari di kota Madinah. Kemudian setelah itu, setelah bangun dan keluarnya Ubay bin Ka'ab dari rumahnya, maka Abdullah bin Abbas pun bertanya hadis kepadanya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya aku mau, aku bisa mengetuk pintu rumahnya, akan tetapi aku tidak ingin mengganggu tidurnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kana yaqul, hafidhtu al-Quran wa ana ibnu sab'i sinin وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى beliau berkata, aku telah menghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun dan aku menghafal kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik ketika berumur 10 tahun. وقال الشافعي رحمه الله لما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، يعني دفاتر وأوراق، فكنت إذا رأيت عظما، أي عظم بعير أو عظم شاه، كنت فيأخذ هذا العظم فيكتب عليه، فإذا امتلأ قال وضعته في جرة كانت لي. Maka tatkala aku telah menyelesaikan hafalan Al-Quran, aku pun masuk masjid untuk duduk di majlis para ulama. Aku mendengar ini, diumumkan bagi para akhwat yang membawa anak, tolong dikeluarkan saja, di bawah sudah ada tempatnya, supaya kajian kita tidak terganggu. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya, maka tatkala aku telah selesai hafalan Al-Quran, aku pun masuk masjid untuk duduk di majelis para ulama. Aku mendengar suatu hadis atau suatu faedah, kemudian aku pun menghafalnya. Sedangkan ibuku tidak punya uang pun untuk membeli kertas. Maka tatkala aku melihat tulang yang bisa untuk ditulis padanya, aku pun mengambilnya untuk aku tulis padanya. Tatkala tulisannya sudah penuh, aku pun menaruh tulang tersebut pada suatu wadah kuno milik kami. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaqulu aidan lam yakul li mal, ma kana 'indahu mal, wa kuntu atlubu al-'ilm fi al-hadathah, ay wa huwa saghir, lam yujawiz 'umruhu 13 sana, wa lam yakun 'indahu ma yashtari bihi ad-dafatir, fayadhhab ila ad-diwan فيطلب منهم الأوراق التي قد كتب عليها فيكتب على ظهرها العلم. وهذا من فقره رحمه الله تعالى، يأخذ أوراق مكتوبة قد كتبت في الديوان عند أمير المؤمنين ويكتب على ظهرها مسائل العلم. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya, aku adalah seorang yang tidak punya, sedangkan aku mencari ilmu syar'i semenjak masih belia, yaitu kurang dari umur 13 tahun. Maka tatkala aku memasuki usia kurang dari 13 tahun, aku pun pergi ke tempat perkantoran untuk meminta kertas-kertas bekas yang ada pada mereka agar aku gunakan untuk menulis. Wa al-Imam Muhammad ibn Sallam al-Baykandi rahimahullahu ta'ala شيخ البخاري كان في مجلس العلم فانكسر قلمه فصاح قلم بدينار، أي من يبيعني قلما بدينار، والدينار هو 4.25 grams من الذهب، الدينار الواحد 4.25 grams من الذهب، وهذا يدل على حرصه على العلم، يشتري قلما واحدا بدينار، ففزع الناس كلهم يعطونه قلما. Sosok yang lain dalam potret kesemangatan mencari ilmu adalah Muhammad bin Salam. Suatu ketika di majelis imla, yaitu majelis hadis, suatu ketika ada salah seorang syekh yang mendiktekan suatu hadis, kemudian penanya, yaitu Muhammad bin Salam, penanya pun patah. Maka kemudian dia memerintahkan seorang untuk mengumumkan siapakah yang mau menjual penanya seharga 1 dinar. Dan perlu diketahui 1 dinar ini senilai dengan 4 grams 1/4 emas. Maka orang-orang pun berdatangan untuk menawarkan penanya kepadanya. Wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kana yaqulu an nafsihi كنت ربما أردت البكور، أي يريد أن يخرج باكرا في طلب الحديث، فتأخذ أمه تمسكه بثيابه من أجل ألا يخرج حتى يؤذن لصلاة الصبح. وهذا يدل على حرص الإمام أحمد رحمه الله على العلم. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana ia berkata, aku pernah pagi-pagi sekali mempersiapkan diri untuk belajar hadis, dan ibukulah yang mempersiapkan pakaianku hingga dikumandangkannya adzan atau pada pagi harinya, kemudian aku belajar untuk mempelajari ilmu hadis. Wa kana rahimahullah yaqul law kana 'indi 50 dirhaman lakatabtu aw la dhahabtu ila Jarir ibn Abdul Hamid, ay kana al-Imam Ahmad faqiran وما عنده مال لو كان عندي 50 dirhams إلى سافرت إلى جرير بن عبد الحميد من أجل أن أطلب العلم عنده. وهذا يدل كذلك على حرصه على طلب العلم. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, seandainya aku memiliki uang senilai 50 dirham, pastilah aku akan pergi belajar menuntut ilmu kepada Jarir bin Abdul Hamid. Hal itu dikarenakan Imam Ahmad adalah seorang yang fakir, yang mana Imam Ahmad seandainya beliau memiliki uang senilai itu, beliau tidak akan menggunakannya untuk hal-hal lain, melainkan untuk menuntut ilmu. Hal ini karena kesemangatan beliau dan tekad yang luar biasa di dalam menuntut ilmu. Wa kana al-imam Abu Thahir As-Silafi rahimahullah yaqul li 60 sana wa ana fil Iskandariyah fi Misr, wallahi ma ra'aytu aw ma أرى هذه المنارة إلا من طاقة الغرفة، بمعنى أنه ليس عنده وقت يذهب للنزهة والفسحة، وإنما كان مشتغلا بالعلم. Berkata Abu Thahir As-Silafi, saya berdomisili 60 tahun di Iskandaria dan saya tidak pernah melihat menaranya kecuali dari arah jendela ini. Kemudian ia memberi isyarat kepada kamar yang ia duduk di dalamnya. Artinya di sini, Abu Thahir As-Silafi menyibukkan dirinya di kamarnya dengan menuntut ilmu. Dan dia tidak menyibukkan dirinya untuk bersantai ria atau untuk berjalan-jalan menghabiskan waktunya tanpa ada manfaat. Wasafa al-imam Ibn Nasir al-Dimashqi, wasafa Abu Thahir As-Silafi fi talab al-ilm, faqala anhu, كان كأنه شعلة نار في التحصيل، أي كان يتوقد ذكاء وحرصا على طلب العلم. قال كان كأنه شعلة نار في التحصيل، أي يتوقد ويحرص على وقته. Oleh karena itu Ibn Nasir memberikan pujian dan mensifati Al-Hafidz Abu Thahir As-Silafi dalam ucapannya. Ia adalah seorang yang memiliki semangat yang berkobar di dalam mencari ilmu. Artinya, semangat dia ibarat kobaran api yang tinggi di dalam menuntut ilmu syar'i. Wa hakadha kanu fi at-ta'ah ashabihim ma'aliyah. Kana yaqul Uthman al-Baqalawi, kuntu wa huwa ya'kul at-ta'am, qala inni waqt al-iftar uhissu ka'anna ruhi satakhruj. لماذا؟ لأنه اشتغل بالأكل عن ذكر الله تعالى، وهذا يدل على شدة حرصهم على أوقاتهم رحمهم الله. Uthman al-Baqilani adalah sosok yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika ia berkata, ketika saya sedang berbuka puasa, maka ruhku seolah-olah keluar dari jasadku, karena aku tersibukkan untuk makan dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Hal itu dikarenakan semangatnya di dalam menuntut ilmu dan demikian itu dikarenakan semangat dia dan tidak maunya dia di dalam menyia-nyiakan waktunya. Wa hadha Ubayd ibn Ya'ish kana yaqul kuntu aw baqitu 30 sana la akul bi yadi wa innama kanat ukhtuhu tut'imuhu at-ta'am تؤكله أخته وهو يشتغل بكتابة الحديث. Ubaid bin Ya'ish berkata, aku bermukim selama 30 tahun, namun aku tidak pernah sekalipun makan dengan tanganku pada saat malam hari. Saudarikulah yang menyuapiku, sedangkan saya tetap menulis hadis. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala kana faqiran wa arada an yatlub al-ilm. فقال يا ربي يعني أريد أن أطلب العلم فارزقني. فقالت له أمه يا بني أطلب العلم وأني أكفيك بمغزلي، يعني تغزل الثياب للناس وسفيان وتنفق على ابنها سفيان الثوري من أجل أن يطلب العلم. Demikian juga Sufyan al-Thawri rahimahullah, beliau adalah seorang yang fakir namun memiliki tekad dalam menuntut ilmu. Sehingga Sufyan al-Thawri mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya aku ingin menuntut ilmu, maka berilah rizki kepadaku. Maka kemudian ibunya lah yang mencukupi kebutuhannya dan ia memberikan pembiayaan terhadap amalannya dalam menuntut ilmu, sehingga ibunya lah yang mencari mukafa'ah, ia mencari nafkah, sedangkan Sufyan ats-Tsauri mencari ilmu syar'i. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yaqul yanbaghi lirajul an yukriha waladahu ala talab alhadith fa innahu mas'ulun anhu, ay anna al-ab la budda an yahris ala an yaj'ala waladahu yatlub alhadith li'annahu mas'ul 'an waladihi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kemudian berkata Sufyan ats-Tsauri, seyogianya setiap orang tua menekankan anaknya untuk mempelajari hadis, karena itu adalah merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, karena masing-masing dari kita adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم, أي ليس بعد الصلاة والصيام والزكاة والحج, ليس بعد الواجبات والفرائض شيء أفضل من العلم. Kemudian Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan tidak ada setelah amalan-amalan yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Amalan-amalan wajib di sini seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang paling wajib setelah amalan-amalan yang wajib daripada menuntut ilmu syar'i. Wa kana kadhalika yaqulu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah la nazalu nata'allam, ay sanuwasil at-ta'lim ما وجدنا من يعلمنا, أي إذا كان هناك من يعلم العلم فإننا سنواصل العلم حتى الموت. Beliau atau Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan senantiasa aku akan selalu menuntut ilmu selama masih ada yang mau mengajarkannya kepadaku. Demikianlah beliau memiliki tekad untuk terus menuntut ilmu sampai meninggal. وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله قيل له كيف أخذت هذا العلم الكثير عن أبيك عن والدك, فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله كان أبي ربما يأكل وأنا أقرأ عليه العلم, وربما يمشي وأنا أقرأ عليه العلم, ويدخل الخلاء أي قضاء الحاجة وأنا أقرأ عليه العلم من خارج الحمام, ويدخل البيت في طلب شيء فأقرأ عليه العلم, أي في كل وقت وهو يقرأ على أبيه ويستغل الفرصة في طلب العلم. عبد الرحمن بن أبي حاتم pernah ditanya tentang kenapa ia banyak meriwayatkan hadis dari bapaknya yaitu Imam Abu Hatim dan banyak mendapatkan maklumat darinya. Maka ia menjawab, terkadang ayahku sedang makan dan aku pun membacakan hadis di hadapannya. Terkadang ia dalam keadaan berjalan dan aku membacakan hadis di hadapannya. Aku bacakan hadis sedangkan dia sedang berada di tempat buang hajat. Dan aku membacakan hadis sedangkan ia sedang masuk ke dalam rumah. Dan aku membacakan hadis dalam banyak keperluan yang dilakukan oleh bapakku. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Abi Hatim banyak meriwayatkan hadis dari bapaknya karena sedikit pun dia tidak menyia-nyiakan waktu melainkan dia membacakan hadis dari bapaknya tersebut. Wa Abdurrahman bin Abi Hatim hasalat lahu qissah huwa wa ashabahu tadull ala al-ijtihad fi talab al-'ilm. Kharaja yawman ila kharaja huwa والطلاب إلى الشيخ من أجل أن يكتبوا عنه الحديث, فقيل لهم إن الشيخ مريض أي وليس هناك درس, فرجعوا إلى البيت واشتروا سمكة من الطريق ثم أرادوا أن يطبخوها, فجاء وقت الشيخ الثاني فخرجوا لطلب الحديث, وهكذا استمر بهم طلب الحديث إلى الليل, وفي الليل جلسوا يكتبون الحديث, وفي اليوم الثاني كذلك اشتغلوا بالعلم, وفي اليوم الثالث ما استطاعوا كذلك أن يطبخوا السمكة فاشتغلوا في طلب الحديث والدروس وكتابة العلم ثم مرت 3 أيام على السمكة قالوا فأكلناها دون أن نطبخها وقد تغير طعمها. وهذا يدل على حرصهم على الحديث وعلى طلب العلم وأنهم لا يضيعون أوقاتهم. Kemudian masih Abdurrahman bin Abi Hatim, dia berkisah, dia dan juga sahabat-sahabatnya pernah suatu ketika keluar untuk menuntut ilmu, yang mana ketika dia mendatangi salah seorang syekh yang akan diambil ilmunya, maka dikatakan syekh tersebut sedang sakit sehingga tidak bisa mengajar. Maka kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim dan teman-temannya pun keluar. Kemudian di tengah perjalanan mereka melihat seorang penjual ikan. Kemudian ikan itu membuat mereka takjub. Maka mereka pun membelinya secara patungan. Kemudian ikan tersebut disimpan. Karena ketika mereka pulang sudah datang waktu pelajaran berikutnya kepada syekh yang lainnya. Dan mereka tidak sempat untuk memasak ikan tersebut dikarenakan malam harinya mereka memurojaah dan menyalin ilmu hadis tersebut, dan di pagi harinya mereka belajar dengan para masyayikh, dengan para ulama, sehingga setelah 3 hari berikutnya ikannya masih ada dan hampir akan membusuk. Maka mereka pun memakan ikan tersebut secara mentah-mentah. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كذلك كان من المجدين في طلب العلم، فقرأ معجم الطبراني في مجلس واحد من بعد الظهر إلى العصر. ومعجم الطبراني الصغير يشتمل على 1500 حديث، 1500 حديث قرأها الحافظ ابن حجر في معجم الطبراني الصغير من بعد الظهر إلى العصر، وهذا من حرصه على العلم. Momen yang paling berkesan adalah diantaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah, yang mana dia ketika melakukan perjalanan ke Syam, ia berhasil membaca kitab Mujam At-Tabarani dalam satu majlis. Ia membaca kitab Mujam At-Tabarani dalam satu majlis yang mana jumlah hadisnya sekitar 1500 hadis. وكذلك الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله يقول كنت ربما أرحل الليالي والأيام من أجل الحديث الواحد، حديث واحد يسافر سعيد بن المسيب عدة أيام وليالي من أجل أن يأخذه عن الشيوخ. Demikian juga Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah berkata, aku pernah berjalan sepanjang siang dan malam hanya untuk mencari satu hadis saja. وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على طلب العلم وأنهم يستغلون أوقاتهم. Hal ini menunjukkan akan tingginya tekad para salaf di dalam memanfaatkan waktu mereka untuk mencari ilmu syar'i. وهذا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله تعالى يقول كنت ربما أسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالبصرة في بلاد العراق، فما أرضى حتى أرحل إلى المدينة وأسمع الحديث مباشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يرحل من العراق إلى المدينة من أجل أن يأخذ الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم. Demikian juga Abu Aliyah Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah, dia bercerita, dahulu kami pernah mendengar riwayat hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu kami berada di Basrah, maka kami tidak mau hanya sekedar mendengar saja sampai kami menempuh perjalanan ke Madinah agar kami mendengar hadis tersebut langsung dari mereka. Wal Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala sahib tafsir kataba an akthar min 1000 syekh wa rahala ila al buldan إلى بلدان كثيرة من أجل طلب الحديث، وبلغ شيوخه أكثر من 1000 شيخ، وهذا يدل على الحرص على طلب العلم. Demikian juga Al-Habib Ibn Kathir menulis tentang kumpulan-kumpulan masyayikhnya dan kumpulan-kumpulan guru-gurunya, yang mana dia belajar dari beribu-ribu orang, dan dia melakukan perjalanan yang jauh untuk mendatangi para masyayikh tersebut. Hal ini tidak lain karena tingginya semangatnya di dalam menuntut ilmu. Wa kana rahimahullahu ta'ala yaktubu fi kitabih Jami' al-Masanid ila في الليل إلى منتصف الليل، يكتب في هذا الكتاب حتى عمي وسال البياض على عينيه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه يكتب على ضوء السراج في الليل، يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب بصره وهو يكتب الحديث النبوي. Demikian juga Imam Ibn Kathir menulis sebuah karya tulis yang berjudul Jami'ul Masanid, yang mana ia mencurahkan jiwa dan raganya secara gigih di dalam menulis kitab tersebut, sampai kemudian butalah kedua matanya, sampai hilanglah penglihatannya. Hal itu dikarenakan dia menulis di malam hari dengan cahaya lentera yang redup, sehingga hilanglah penglihatannya dikarenakan dia menulis karya tulis tersebut. ابن خراش رحمه الله تعالى يقول عن نفسه: شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات. لماذا؟ لأنه ما يجد ماء يشربه في الصحاري في أماكن ما فيها ماء، فيضطر إلى أن يشرب بوله. قال: شربت بولي 5 مرات. Demikian juga ابن خراش menjelaskan tentang dirinya bahwa saya telah pernah meminum air kencing saya selama 2 kali. Hal itu dikarenakan saya menempuh perjalanan di padang pasir, akan tetapi saya tidak mendapatkan minuman yang bisa saya minum. Wal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kadzalika yaqul an nafsihi: bultu ad-dam, kana yabulu ad-dam wa huwa qala bultu ad-dam 5 مرات وأنا في طلب الحديث، أي من التعب والجهد الذي كانوا يتحملونه من أجل أن يتعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian juga Imam Ahmad bercerita tentang dirinya: saya pernah kencing darah selama 5 kali dikarenakan saya mencari ilmu hadis. كذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى الشدائد، ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. يعني يجد من التعب أحلى من العسل، عنده التعب في طلب الحديث أحلى من العسل، وذلك لتلذذه بطلب العلم. Ibnul Jauzi mengatakan, sungguh saya telah mencari ilmu hadis, dan bagiku dan aku mengalami berbagai macam kesulitan, akan tetapi itu semua bagiku lebih manis daripada madu karena kemuliaan apa yang saya raih. Kadzalika An-Nawawi rahimahullah yahki an nafsihi yaqul: baqitu sanatain lam adha jambi 'ala al-ard، إنما كان ينام وهو جالس. قال: سنتان ولا أضع جنبي على الأرض، أي لا أنطرح على الأرض، وإنما إذا نام كان ينام جالسا، أي من اجتهاده في طلب العلم. Demikian juga Imam Nawawi mengatakan, saya 2 tahun tidak pernah tidur dengan terlentang atau tidur di atas ranjang. Hal itu karena kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Akan tetapi Al-Imam Nawawi tidur dengan cara duduk. Kadzalika Al-Imam Ibn Khutaimah rahimahullah dzakara adz-Dzahabi في السير في ترجمته أنه كان ابن فطيمة يكتب الحديث وأصيب بمرض فقطعت أصابعه، فكان يأخذ القلم بكفه ويضع الأوراق في الأرض ويكتب بكفيه حرصا منه على الحديث، يكتب في اليوم أكثر من 20 دفترا مع أن أصابعه قد قطعت بسبب المرض، ولكن كان حريصا على كتابة العلم وتحصيله. Demikian juga Imam Ad-Dhahabi pernah mengkisahkan di dalam asyarnya tentang seorang yang dikenal dengan Ibnu Fuqaimah. Dia adalah seorang yang terpotong jari jemarinya, dan dia menulis hadis dengan kedua tangannya tersebut, dengan kedua telapak tangannya yang terpotong jarinya tersebut. Dan dia mampu dalam suatu hari menulis sekitar 20 halaman, menulis hadis sekitar 20 halaman dan mampu menulisnya dengan khot yang baik. Hal ini dikarenakan karena kesungguhannya di dalam mempelajari ilmu hadis. Kadzalik jaa fi tarjamat Ibn Tahir annahu kana faqiran wa kana yatlub al-'ilm wa ma'ahu dirham wahid. Qala fa wada'tu fi fami wa ja'altu ufakkir هل أشتري به أوراق ودفاتر أو أشتري به خبزا، لأنه كان جائعا. فبينما هو يمشي نسي أن الدرهم في فمه، قال فابتلعته وأنا ماذا لا أشعر، ثم أخذ يضحك على نفسه، لم يشتري الدفاتر ولم يشتري الخبز والدرهم صار في بطنه. Disebutkan tentang biografi Ibnu Tahir, dia adalah seorang yang fakir. Suatu ketika dia hanya memiliki uang 1 dirham di tangannya. Maka uang 1 dirham tadi diletakkan di mulutnya, sembari dia berpikir, apa yang saya lakukan dengan uang 1 dirham ini? Apakah uang ini saya pakai untuk membeli pena, ataukah saya pakai untuk membeli roti? Karena ketika itu dia dalam keadaan lapar. Maka kemudian dalam keadaan berjalan, tiba-tiba tanpa disengaja uang dirham yang ada di mulutnya tertelan ke dalam perutnya. Maka kemudian setelah itu dia pun tertawa ketika mengingatnya, dan dia mengatakan, saya tidak membeli roti juga tidak membeli pena. Wa Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah kana yaqul idza sami'a hadithan ma kana ya'rifuhu min qabl كان يقول وحزناه وحزناه وكان يقول إني لأذاكر بالحديث فيفوتني أي فأنساه فأمرض بسبب ذلك، يعني يمرض بسبب أنه نسي الحديث. Demikian pula Syu'bah bin Hajjaj tatkala dia mendengar suatu hadis yang hadis itu aneh atau hadis dhaif, maka Syu'bah pun mengatakan, aduhai, dahulu saya pernah menghafal suatu hadis yang sahih, saya menghafalnya sampai badan saya pun sakit. Wal Imam Asy-Sya'bi rahimahullah kana yaqul wa qad kana 'aliman kabiran qila lahu min ayna laka hadha al-'ilm kulluh fa qala Asy-Sya'bi rahimahullah bi nafi al-i'timad ay 'ala an-nas والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. Dikatakan kepada Imam Asy-Sya'bi, dari manakah semua ilmu yang Anda dapatkan? Maka ia menjawab, dengan tidak bersanteria, menempuh perjalanan ke berbagai negeri, bersabar seperti sabarnya keledai, dan bersegera seperti bersegeranya burung gagak. أضيف بعض الأشياء عن الشعبي عادي طيب كواس Baji mana kabarmu? Masih saya adi. Baik. Al-Sya'bi rahimahullah كان عالما كبيرا وكان يقول نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لصار عالما. كان الشعبي يقول نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لصار عالما. إمام الشعبي beliau adalah seorang imam besar. Suatu ketika dia pernah berkata, saya pernah lupa tentang sedikit dari ilmu yang saya ketahui. Yang seandainya seorang kalau memiliki ilmu tersebut, maka dia akan menjadi seorang alim yang besar. Wa tudhkar an sya'bi ba'd al-tara'if wa huwa min ilmihi rahimahullah. سأله بعض الناس عن اسم زوجة إبليس فقال الشعبي ذاك عرس ما شهدته أي ما كنت معزوما فيه. Yang menunjukkan akan keistimewaan dari ilmu Asy-Sya'bi, suatu ketika ada seorang bertanya, siapakah nama istrinya Iblis? Maka Asy-Sya'bi menjawab, saya tidak tahu karena saya tidak diundang di pernikahannya. وكان يوما ماشيا هو وزوجته فجاء رجل يقول له يعني يمزح مع الشعبي يقول له من الشعبي أنت ولا هي زوجته يريد أن يسأل فقال الشعبي يشير إلى زوجته هذه وهي محجبة قال من الشعبي قال هذه سلها. Suatu ketika Asy-Sya'bi dengan istrinya pernah berjumpa dengan seorang yang dia ada di hadapannya, maka orang ini ingin bercanda kepada Asy-Sya'bi, kemudian mengatakan, manakah yang bernama Asy-Sya'bi, apakah kamu ataukah wanita ini? Maka Asy-Sya'bi pun mengisyaratkan kepada perempuan tersebut yang berhijab tadi, artinya tanyakan kepada dia, nanti kamu akan tahu. Wa qasas as-salaf fi al-himma fi talab al-ilm kathira jiddan walladhi yanbaghi lana an naqtadiya bis-salaf as-salih rahimahumullah mithl al-Bukhari wa Muslim wa Syafi'i wa Ahmad wa Malik wa Abi Hatim wa ghairihim an naqtadi bihim fi talab al-ilm wa fi al-jidd والاجتهاد والمثابرة. Kisah-kisah tentang para salaf berkaitan dengan keteladanan mereka dan kesungguhan mereka di dalam mencari ilmu amat sangat banyak. Ambil contoh adalah kisah dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hatim dan yang lainnya. Mereka adalah sosok yang menjadi tauladan kita dalam keulutan dan tekad mereka di dalam mencari ilmu. ونحن في زمن الحمد لله متيسر طلب العلم عندنا الدروس العلمية في المساجد في الكمبيوتر في الانترنت في الكتب التي تطبع العلم صار سهلا لكن أهم شيء أن نجد وأن نجتهد والسلف رحمهم الله ما كان عندهم كمبيوتر بخاري ما في كمبيوتر مسلم ما في كمبيوتر ولا في سيارات وهذه الدفاتر ما في عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أحمد بن حنبل ولا الشافعي لكن كانوا وكانوا يمشون على أقدامهم. أما اليوم فالأمور فضل الله متيسرة ولكن أهم شيء أن نجتهد وأن نجد في تحصيل العلم. Dan kita alhamdulillah berada di suatu zaman yang serba mudah dan zaman yang serba canggih dalam teknologi. Dengan mudahnya sekarang kita mempelajari ilmu syar'i, baik dengan kita mendatangi masjid-masjid yang diajari, yang diajarkan di dalamnya ilmu syar'i, bisa kita mendengarkan pelajaran-pelajaran melalui komputer, rekaman-rekaman via internet dan seterusnya. Padahal kalau kita menilik sejarah para salaf terdahulu, mereka tidak punya apa yang kita punya seperti sekarang, seperti komputer misalnya. Imam Bukhari tidak punya komputer, Imam Muslim tidak punya komputer. Demikian juga mereka tidak punya mobil seperti yang kita punya. Demikian juga Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga tidak memiliki apa yang kita miliki dengan buku-buku yang lengkap, dengan peralatan-peralatan yang memudahkan untuk mencari ilmu. Akan tetapi itu semua kembali kepada tekad dan semangat dari diri kita dalam menuntut ilmu. Karena fasilitas yang banyak tidak akan bermanfaat kalau seandainya seorang tidak memiliki tekad dan semangat di dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq al-jami' ala ta'atih wa an yarzuqana jami'an al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih wal-jid wal-ijtihad al-mutabarah wal-himma al-aliyah fi tahsil al-ilm wa an yatawaffanahu radin 'anna wa an yarzuqana al-firdaws al-a'la innahu waliyyu dhalika wal-qadiru 'alayhi wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk dan taufik agar kita diberi kepada hidayah dan jalan yang lurus, dan kita ditunjukkan kepada jannah firdausnya yang tinggi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha memberi pertolongan atas segala sesuatu. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih kepada Syekh dan Ustaz Abu Ya'la. Sekarang adalah sesi tentang istirahat. Ya, di selanjar-selanjarkan Pak kakinya, Pak. Supaya tidak ngantuk. Dipijit-pijit. Ya, sambil istirahat akan kami bacakan undangan liqa besok hari Senin malam. Ba'da Isya. Ya. Besok. Hari ini Ahad, besok Senin. Jadi besok undangan liqa ba'da Isya di rumahnya Abu Aidin Murianto. Jalan HM Ardan nomor 3. Jalan HM Ardan 3 nomor 4, sebelahnya dinas ini. Pokoknya insya di sini nanti sama-sama. Ya. Nanti sambil dipersiapkan pertanyaannya Bapak-bapak yang mengenai tentang, kalau bisa tentang topik yang kita bahas kali ini. Pan. Biar diseleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat supaya tetap semangat tinggi dalam menuntut ilmu? Ya Syekh, as-sa'il yaqul, ma huwa al-kaifiyah au ma huwa at-tariqah hatta yaj'aluna ala himmatin 'aliyah fi talabil ilmi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالطريقة التي ينبغي للعبد أن يسلكها من أجل أن يصل إلى العلم بإذن الله تعالى، أولا عليه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. ثم كذلك لا بد أن يأخذ العلم عن العلماء، يأخذ العلم عن العلماء، والحمد لله كما سبق تيسر العلم في هذا الزمان، فأشرطة العلماء الدروس العلمية موجودة، وكذلك يوجد مشايخ وطلبة علم فضلاء يدرس عليهم ويأخذ العلم، فيأخذ العلم عن أهله الذين يعلمونه الكتاب والسنة النبوية. ثم كذلك لا بد له من الجد والاجتهاد والمثابرة والمواصلة، لا بد أن يواصل العلم، لا يقول أنا قد أخذت شيئا من العلم فيكفي، لا، بل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، كما قال العلماء: أطلب العلم من المهد، أي من الصغر، إلى اللحد، أي إلى الموت. كذلك يتدرج في طلب العلم، لابد من التدرج، لأنه إذا درس أول شيء على الكتب الكبيرة قد يرى أن العلم صعب ولا يمكن أن يدرس، لكن يتدرج على قليل قليل إلى أن يصل إلى العلم الكثير. وكما قال العلماء: طعام الكبار سم الصغار. فلو أعطيت الصغير كيلو لحم، طفل رضيع صغير، تعطيه كيلو لحم وتطعمه طعام الكبير، فإنه يموت. أنت تريد تعطيه الأكل اللحم من أجل أن يكبر بسرعة، لكن هذا يموت لأنه لا يتحمل مثل هذا الأكل. فلذلك يتدرج الإنسان إلى أن يصل إلى العلم. كذلك لا بد من العمل، لا بد من العمل بالعلم، فيطلب العلم ويعمل بهذا العلم الذي يتعلمه. هذه بعض الأمور التي ينبغي للمرء أن يسلكها من أجل أن يحصل العلم. Jadi kata beliau, di antara metode-metode atau cara-cara kiat-kiat di dalam kita tetap istiqomah dan bertekad tinggi dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kemudian yang kedua, ilmu itu dipelajari dari para ulama. Jadi seorang mempelajari ilmu dari para ulama. Dan alhamdulillah, pada zaman kita, teknologi dengan mudahnya kita memanfaatkannya. Kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, maupun kita bisa menghadiri ceramah mereka secara langsung, ataupun kita bisa belajar dari para talibul ilm, dari para penuntut ilmu yang mereka punya keutamaan dan mampu untuk mengajarkan ilmu. Maka kita belajar dari mereka dan kita ambil ilmu dari seorang yang memang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kiat berikutnya, senantiasa hadir dan bersungguh-sungguh dalam terus ya melanjutkan perjalanan dia menuntut ilmu. Tidak boleh dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia ambil. Dia harus terus menghadiri majelis ilmu, dan tidak hanya cukup satu majelis, misalnya hanya hadir di daurah atau yang lainnya, tapi terus dia hadir dalam majelis ilmu yang diajarkan. Jadi tidak cukup dia hanya hadir di satu majelis, majelis tertentu, kemudian dia mengatakan saya sudah cukup menghadiri majelis tersebut, tapi dia terus menghadirinya. Sebagaimana perkataan ulama, carilah ilmu dari mulai liang lahat, dari mulai buaian sampai liang lahat. Kemudian fase berikutnya adalah mencari ilmu dengan tadarruj, dengan cara bertingkat dari mulai ilmu yang paling mudah sampai ilmu yang tinggi. Seorang tidak mempelajari ilmu dari kitab yang tebal, karena kalau belajar ilmu langsung kitab yang tebal, dia akan sulit memahaminya. Maka mulailah ilmu dari yang mudah, kemudian bertahap sampai kepada ilmu berikutnya. Sebagaimana juga, kalau kita melihat anak kecil, dia tidak akan mampu untuk memakan makanannya anak yang besar atau orang dewasa. Oleh karena itu ulama mengatakan, ya makanannya orang besar adalah racun bagi orang kecil atau anak kecil. Sebagai contoh, kalau seandainya anak kecil kita kasih daging 1 kilo, maka mungkin akan mati anak ini. Ya, padahal 1 kilo ini adalah makanannya orang dewasa. Oleh karena itu, di sini dalam menuntut ilmu seorang bertadarruj, ya, memulai dari hal yang paling mudah, kemudian naik kepada fase dan tingkatan berikutnya. Kemudian kata beliau adalah beramal dengan ilmu tadi. Karena beramal dengan ilmu akan menyebabkan seorang memiliki tekad yang tinggi dalam berilmu. Tapi berbeda seorang yang hanya menuntut ilmu hanya sekedar sebagai pengetahuan, hanya sekedar wawasan, maka dia pun nanti akan merasa jemu dan bosan dalam menuntut ilmu. Demikian secara ringkasnya tentang kiat-kiat dalam kita menjaga semangat dalam menuntut ilmu. Di sini ada pertanyaan, Syekh, apa yang menyebabkan seseorang sulit dalam menghafal Al-Quran dan Hadis? Dan bagaimana kiat-kiatnya agar bisa istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya Syekh, as-sa'il yaqul, ma huwa sabab alladhi huwa sabab yusabbibu lana an nas'ab fi hifdzil Qur'an, hasala sa'ab fi hifdzil Qur'an wa hifdzil Hadis, fama huwa al-makhraj min dalika, summa ma hiya tariqah al-istiqamah ala talabil ilmi. Bennisbah li hifdz al-Qur'an wa hifdz al-Hadis an-Nabawi, هو ليس بصعب. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء القرآن يسره الله عز وجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ميسر للحفظ فليس حفظه بصعب. الوجه الثاني أنه ميسر للفهم فهو سهل في الفهم ليس فيه صعوبة. الوجه الثالث أنه ميسر للعمل فالعمل بالقرآن سهل ليس فيه صعوبة, لأن الله عز وجل لم يكلفنا فوق طاقتنا. لكن الإنسان إذا أتقن اللغة العربية فإنه يشعر أن هذا يعني ماذا يسهل عليها الحفظ أكثر وأكثر, كذلك يسهل عليها الفهم لأنه يفهم إيش معنى هذه الكلمة في اللغة ويتدبر القرآن أكثر. لكن الأمر هو يحتاج إلى صبر, يحتاج الأمر إلى صبر. والعلم لا ينال في يوم وليلة. العلماء درسوا سنوات طويلة، عشرات السنين، إلى أن يموت وهو يطلب العلم. وبعض السلف وهو في سكرات الموت ومع ذلك يناقش الطلاب عن العلم وعن مسائل العلم، وهذا يدل على أنهم صبروا على العلم إلى الموت. فالعلم لا يحتاج، ينبغي لطالب العلم ألا ييأس، لا ييأس ولا يفشل، لا، بل يجد ويجتهد ويصبر. والله عز وجل إذا علم من العبد الصدق فإنه يوفقه. لو علم الله من العبد الصدق في طلب العلم والحرص على الاستفادة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه. النملة الصغيرة، أنتم تشاهدون النملة وهي ترفع حبة القمح، تحاول تسقط وتحاول وتسقط، ثم تجتهد تجتهد إلى أن تأخذ حبة القمح وتدخلها إلى الغرفة التي تسكن فيها. لماذا صبرت واجتهدت وعملت بالأسباب إلى أن وصلت إلى مطلوبها؟ وهكذا ينبغي لنا أن نفعل. كذلك الإنسان يحرص على الرفقة والصحبة التي تعينه على العلم وتحبب إليه العلم ويعني تتدارس معه العلم، فهذا أمر مهم. أهم شيء أن الإنسان لا ييأس في طريق طلب العلم، والعلم سهل ليس فيه صعوبة. Sejatinya yang namanya menghafal Quran ini bukanlah perkara yang sulit, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, apakah ada yang mau mengambilnya sebagai peringatan? Dan Al-Qur'an ini telah dimudahkan dari tiga sisi. Yang pertama, dimudahkan dari segi menghafalnya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, dimudahkan dari segi pengamalannya. Karena Al-Quran tidaklah membebankan suatu amal di atas kemampuan kita. Oleh karena itu, di antara metode yang memudahkan kita menghafal Al-Quran adalah kita memahami bahasa Arab. Karena dengan memahami bahasa Arab ini memudahkan untuk menghafalnya, memudahkan untuk mentadaburi dan merenungi mana-mana Al-Quran, dan semua itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Semuanya membutuhkan kesabaran, semuanya membutuhkan keuletan dan ketekad yang besar. Tidaklah itu semua hanya diraih satu malam, satu hari. Para ulama kita, mereka bertahun-tahun dalam menuntut ilmu. Sebagian salaf atau sebagian ulama kita, bahkan dalam kondisi sakaratul maut masih sempat memurojaah ilmu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Maka seorang hendaknya tidak berputus asa kalau dia tidak bisa hafal-hafal dalam menghafal Al-Quran, atau dia tidak paham-paham dengan Al-Quran. Dia tidak putus asa, tapi dia juga tetap untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila seorang jujur kepadanya di dalam menuntut ilmu dan ikhlas, pastilah Allah akan memberikan jalan keluar. Sebagaimana semut yang kecil, apabila kita melihat semut yang kecil dengan susah payah dia akan mengangkat satu biji gandum dalam rangka untuk dia bawa ke tempatnya, dengan susah payah, dengan jatuh bangun, dan akhirnya dia pun bisa membawa sebiji gandum tersebut ke tempatnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentu lebih bisa daripada semut tadi. Dan kita membutuhkan untuk menempuh sebab dan berusaha dengan keras dalam rangka untuk meraih yang kita inginkan. Demikian juga diantaranya seorang mencari teman yang baik, mencari teman yang bisa mendukung dia dalam menuntut ilmu. dan juga seorang terus dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sini ada pertanyaan. Ya Syekh, ana mau tanya tentang pendidikan anak di sekolah umum, yaitu mengambil jurusan teknik pertanian, jurusan kesehatan, dokter, ilmu dagang. Bagaimana hukumnya? Semoga Allah merahmati kita semuanya. As-sa'il yaqul, indana aulad au indana walad, summa adkhalna hadzal walad ila al-madaris au ila al-jami'at yudras fihi at-taqniyat wal az-zira'iyah wa at-tibbiyah wa tijariyah wa ghairi dhalik. Ma hukmu hal yajuzu lana an nudkhil auladana bi mithli hadhihi al-jami'at wafaqakumullah. Dirasa fi al-jami'at hiya laysat muharrama fi al-islam bal fi hadha naf'u li al-muslimin لأن الناس يعني لم يكونوا كلهم علماء في عهد السلف، فطائفة تدرس العلم الشرعي، وطائفة تدرس الطب، وطائفة تدرس الهندسة، وطائفة تقنيات والكمبيوتر حاسوب وغير ذلك، من أجل أن الإسلام دين متكامل، وكل مسلم يسد ثغرة للمسلمين في شيء معين. لكن أهم شيء أن الإنسان إذا درس في هذه المجالات أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فينوي بذلك نفع الإسلام والمسلمين بهذه الدراسة، وكذلك أن يبتعد عن المعاصي فيحافظ على دينه إذا كان هناك اختلاط أو هناك يعني ماذا أشياء محرمة، يبتعد عنها ويحافظ على دينه ويحرص على الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينه على الخير. فالدراسة في الجامعات هذه جائزة، بل ربما قد تكون ماذا مستحبة إذا كان في ذلك نفع للإسلام والمسلمين، لكن أهم شيء أن يبتعد عن المعاصي والمحرمات. Tentang belajar di universitas seperti mengambil jurusan kedokteran, teknik pertanian atau yang semisalnya, bukanlah hal yang diharamkan, karena pada zaman dahulu pun para salaf berbeda-beda kemampuannya. Ada di antara mereka yang ulama, ada di antara mereka yang pandai dalam bidang yang lainnya. Justru inilah yang menunjukkan akan kesempurnaan Islam, yaitu kaum muslimin saling mengisi satu lini dengan lini yang lainnya, satu tempat dengan tempat yang lainnya, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang kuat. Akan tetapi di sini yang perlu diperhatikan, seorang yang ingin mempelajari jurusan-jurusan yang seperti kita sebutkan tadi di universitas, hendaknya dia berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertakwa kepada Allah ketika belajar di universitas tersebut. Dia menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi campur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Kemudian menjauhi hal-hal maksiat yang itu adalah merupakan syarat apabila dia ingin belajar di universitas tersebut. Kemudian juga perkara ini, yaitu mempelajari ilmu-ilmu di atas, terkadang bisa menjadi mustahab, bisa menjadi sunnah apabila dia mempelajarinya dengan tujuan untuk kepentingan kaum muslimin dan kepentingan Islam. Kapan seorang ustadz atau kriteria seorang yang boleh menyampaikan ilmu? As-sa'il yaqul ya syekh, mata yakunu rajul salihan an yatakallam amaman nas bi iblaghil ilmi. Yakunu ar-rajul ya'ni salihan yajuzu an yablugha ilmahu amaman nas aw yudarris nas amamahum. Salihan yakunu. Aw jawazan aywa. Mata yakunu rajul yajuzu an yudarris amaman nas. Al asyurut fi tadris. Nah. Yani mata yudarris al-insan an-nas يدرس الإنسان الناس إذا كان عنده علم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ومن سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة فلا بد أولا أن يكون عنده العلم الذي يبلغه الناس وهل من الشروط أن يعمل بالعلم ينبغي للإنسان أن يعمل بالعلم كيف يدرس الناس وهو لا يعمل بالعلم فحتى يقتدي به الناس ويرون فيها القدوة الصالحة لابد أن يجاهد نفسه للعمل بهذا العلم من أجل ألا يكون هو أول من تسعر به النار يوم القيامة وهو الذي يعلم الناس ولا يعمل بهذا العلم كما قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة ومنهم هذا الذي لم يعمل بعلمه فيجاهد نفسه على العمل بالعلم ولا يكون كالشمعة التي تضيء للناس وتحرق نفسها Ketentuan seorang boleh mengajarkan dan menyampaikan ilmu apabila dia berilmu. Apabila dia berilmu, maka dia boleh mengajarkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kemudian sabda beliau, "Man sa'ala 'anil ilmi faqatama ajamahullahu bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu dan dia mengetahuinya tapi dia menutupinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ikat dia dengan tali kekang di neraka pada hari kiamat. Kemudian seyogianya juga seorang yang mendakwakan ilmu, dia beramal dengan ilmunya, karena manusia akan mengikuti gerak-geriknya yaitu dengan amalannya, dan akan menjadikan panutan di tengah manusia dengan amalannya. Oleh karena itu di sini hal itu sebagai sarana agar dia tidak terjerumus ke dalam api neraka, karena disebutkan dalam suatu hadis bahwa tiga kelompok yang dia masuk ke dalam neraka, diantaranya adalah seorang yang memiliki ilmu namun dia mendakwakan ilmu tersebut namun dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Maka oleh karena itu hendaknya kita jangan seperti lilin, yang mana lilin itu memberikan cahaya bagi orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Ini adalah perumpamaan bagi seorang yang berdakwah kemudian mengajak orang lain kepada kebaikan tapi dia tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Bagaimana kiat-kiat ketika mencari ilmu syar'i di dunia maya? As-sail yaqur ma hiya tariqah fi talabil ilmi abar internet. Yani yatlab al-ilm, hunaka durus ilmiyah, idha ma kana idha lam yastati' al-insan an yarhal li talab al-ilm ما استطاع أن يرحل إلى العلماء والمشايخ فلا بأس أن يطلب العلم بسماع الدروس العلمية في الإنترنت ويكون شيخه الإنترنت الشيخ الإنترنت يعني فيسمع الدروس العلمية التي للمشايخ ويستفيد من ذلك. نعم. Seorang yang membuka dunia maya atau internet, hendaknya yang dia cari adalah pelajaran-pelajaran ilmiah atau ceramah-ceramah ilmiah atau karya-karya tulis ilmiah yang itu ditulis oleh para ulama atau para asatid. Nah, itu bisa dilakukan atau sebagai alternatif apabila seorang tidak bisa melakukan perjalanan ke tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Dan tentu nanti syekhnya adalah internet, kata beliau. Ya, kemudian apa? Kata beliau, ya, dia mendengarkan ya ceramah-ceramah syekh, ceramah-ceramah asatid ya, yang itu akan memberikan faedah terhadap kapasitas atau terhadap perbendaharaan ilmu yang dia miliki. Nah, madrus kullaha mawjudah fil internet. Ya'ni durus al-masyayikh, ma yaqul wa la yaqul qala syekh syekh al-internet hafizahullah. Nah. Lakin yaqul qad يعني سيسمع الألباني ابن باز عثيمين يسمع ويستفيد من كل شيخ في الانترنت. Dan ceramah-ceramah di internet, alhamdulillah, ceramah-ceramah syaikh dan yang lainnya sudah terekam, ya. Tinggal kita ini mendengarkan atau tidak, atau ceramah-ceramah yang lainnya dari ceramah asal tidak kita ini sangatlah banyak di internet. Baik. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya meninggalkan taklim tanpa ada uzur yang di dalamnya disampaikan hadis dan Al-Qur'an? Ya Syekh, as-sa'il yaqul ba'dun nas yatruku ta'lim wala yajlisu lisima' ad-dars wa huwa yakhruj biduni udzur hakadha yakhruj indama wahid yudarris fa ma nasihatukum misl hadza ma'anna al-majlis yudkar fihi al-Qur'an ayatul Qur'an wa yudkar fihi ahadits an-nabi wa huwa yakhruj biduni udhur. Idza kan yakhruj lighairi udhur fa hadha yahrim nafsahu al-khayr. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara annahu ma jalasa qaum fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالذي والنبي عليه الصلاة والسلام رأى كان في المجلس يدرس ودخل ثلاثة المسجد، فواحد دخل في الدرس والثاني جلس بعيدا والثالث خرج من المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فالإنسان لا يحرم نفسه من الخير، لا يحرم نفسه من الخير، و الوقت سيمضي إما في خير وإما في شر وإما في أمر لا نفع فيه ولا فائدة منه، فليحرص أن يجعل وقته معمورا بالخير والطاعة. Apabila seorang memiliki udur, tidak mengapa dia meninggalkan majelis taklim tadi. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki udur, maka ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan, karena dia telah meninggalkan pahala yang besar. Karena sungguhnya duduk di majelis taklim, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, berbuah suatu pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, kemudian dibacakan di situ ayat-ayat Allah, dan mereka bertadarus mempelajari ilmu syar'i, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat Allah, dan akan disanjung-sanjung di hadapan malaikatnya. Maka orang yang meninggalkan majlis tadi, dia keluar dan tidak menghadiri majlis taklim, sungguh telah menghilangkan kebaikan dari dirinya sendiri. Yang mana disebutkan dalam suatu hadis, ada tiga orang yang mendatangi majlis taklim Rasulullah SAW. Satu di antara tiga orang tadi mendekat di majelis taklim, kemudian yang satunya menjauh, kemudian yang satunya berpaling. Maka Rasulullah bersabda tentang tiga orang ini, Adapun yang mendekat, karena dia mendekat, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan perlindungannya kepada dia. Adapun yang kedua, karena dia menjauh dari majlis taklim, maka Allah pun akan menjauhkan rahmatnya dari dia. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari majlis taklim, maka Allah pun berpaling dan tidak mempedulikannya. Maka di sini seyogianya masing-masing kita memanfaatkan waktu, karena waktu ada kalanya digunakan untuk hal yang bermanfaat, ada kalanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Seandainya menuju kepada hal yang bermanfaat, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Seandainya kepada tidak bermanfaat, maka itu pun bumerangnya akan kembali kepada kita sendiri. Di sini ada pertanyaan, Syekh, dalam menuntut ilmu, apakah boleh duduk di majlis yang bukan dengan pemahaman manhaj salaf, walaupun kajiannya adalah Al-Quran dan yang lainnya, yang dipelajari Al-Quran dan hadis? Ya Syekh, sa'il yakul, ma hukmu khudur majlisil ilm alladhi mudaris fihi la yanhaju bimanhaji salaf walakin yudarisu fihi Al-Quran wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا كان الشخص المدرس عنده علم ويدرس القرآن ولكن مخالف لمنهج السلف في العقيدة مثلا، فهذا إذا درس الإنسان عنده يأخذ ما يستفيده ولا يتبع هذا المدرس في العقيدة التي خالف فيها منهج السلف. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: خذ من ثور واتق قرنيه، وهو ثور بن يزيد، وكان قدريا عنده بدعة القدر، فيقول: خذ من ثور أي العلم واتق قرنيه أي لا ينطحك ببدعته. ولكن لا بد للطالب أن يكون عارفا بالعقيدة الصحيحة حتى لا يعني يأخذ العقيدة الفاسدة عن هذا الشيخ وهو لا يدري، فيكون على عقيدة صحيحة ويدرس عند هذا الشيخ ويستفيد منه في الشيء الذي يحتاجه والعلم الذي ليس عنده وهو موجود عند هذا الشيخ، ويحذر من المخالفة التي عند هذا الشيخ. Apabila seorang yang tidak bermanhaj salaf tadi, dia memiliki kesalahan dalam permasalahan akidah, maka diambil ilmu dari dia, atau boleh diambil ilmu dari dia, ilmu yang itu bermanfaat saja, bukan ilmu yang itu menyelisihi dalam perkara akidah. Maka boleh diambil dari dia ilmu yang bermanfaat saja. Akan tapi di sini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwasanya silakan kamu ya mengambil baju dan tidak perlu mengambil hal-hal yang itu tidak bermanfaat bagi baju tersebut. Maka di sini kata Imam Ahmad, boleh kita mengambil ilmu dari seorang yang dia melakukan ya, amalan-amalan bid'ah, tapi ilmu itu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Hanya saja disyaratkan bagi yang mencari ilmu tadi tahu ya, di mana letak kesalahan syekhnya, di mana letak kesalahan syekhnya, dan di mana yang harus dia ambil manfaatnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka tidak mengambil ilmu dari orang tersebut, supaya dia terjauh dari menyelisihi terhadap syariat atau pemahaman yang benar. وهذا إذا كان العلم ليس موجودا إلا عند هذا الشيخ. ما لو كان هناك شيخ سني عقيدة صحيحة وشيخ مثلا قبوري من عباد القبور وعنده علم معين، فلا شك أنه يأخذ هذا العلم الذي عند السنة. أما إذا لم يكن إلا عند هذا الشيخ القبوري مثلا أو الذي عنده مخالفة للعقيدة، فهنا يدرس عنده ويحذر من العقيدة الفاسدة. Demikian juga disyaratkan seorang yang tidak bermanhaj salaf ini, hanya dia saja yang menguasai ilmu tersebut. Tapi kalau masih ada ya para ulama kita yang masih bisa menguasai ilmu yang dikuasai oleh orang tadi, maka tidak perlu kita belajar dari dia. Maka cukup kita mempelajari dari ulama yang dia dekat kepada sunnah. Mengapa para da'i berbeda dalam memahami suatu hadis? Padahal buku yang digunakan bersumber dari satu narasumber. Ya Syekh, as-sa'il yaqul hasala at-takhalluf asala al-mukhalafah fi fahmil hadis bainad du'at ma anna marja'ahum wahid. Fa kaifa hasala dzalika? Wa ma makhraj min dzalika? Yani al-ikhtilaf fil fahm hadha warid bain al-ulama min qadim az-zaman. Wa insha Allah ta'ti muhadarah bi'unwan الموقف من اختلاف العلماء. فالخلاف حاصل، اختلف الصحابة في فهم بعض النصوص، مثل حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة فهم أنه لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وخرج وقت العصر، دخل وقت المغرب ما صلوا إلا في بني قريظة. وبعضهم قال لا، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام منا أن نسرع في السير فصلى في وسط الطريق، وهذا اختلاف الأفهام. وكذلك يحصل في التفسير ويحصل في الحديث النبوي في المسائل الفقهية، فهذا وارد بين السلف ولا ينبني عليه الهجر أو التبديع أو كذا، لا، لأن هذه أفهام حصلت بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وإن شاء الله يأتي في المحاضرة التي الموقف من اختلاف العلماء والفقهاء يأتي الكلام عن هذا. Perbedaan atau silang pendapat di kalangan para ulama dan perbedaan pemahaman ini sudah ada semenjak dahulu. Bahkan sudah ada semenjak para sahabat. Contohnya ketika Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk sholat di Bani Quraidah. Kemudian sebagian mereka ada yang sholat asar di tempat, karena sudah mendekati waktu maghrib dan mereka belum sampai di Bani Quraidah. Kemudian sebagian lagi tetap memahami sabda Nabi berdasarkan dohirnya, yaitu mereka sholat di Bani Quraidah walaupun sudah keluar waktunya. Dan ini adalah perbedaan dalam memahami suatu teks hadis. Demikian juga perbedaan yang lain juga terjadi di antara para ulama, baik dalam permasalahan tafsir, fikih maupun disiplin ilmu yang lainnya. Tapi sesungguhnya perbedaan-perbedaan semacam ini adalah tidak membuat kita saling menghajar, ya, saling mengisolir satu dengan yang lainnya, saling membid'ahkan atau hal-hal lainnya yang itu keluar daripada syariat Islam. Dan insya Allah beliau akan menyampaikan ceramah yang nanti berjudul tentang bagaimana sikap kita menghadapi khilaf di kalangan para ulama. Ada pendapat bahwa ilmu dunia dan akhirat harus seimbang. Benarkah pendapat itu? Hunaka yaqul bi annana labudda an na'tadil fi dirasati ilmi din wa dirasati ilmi dunya. Fahal hadil qawlu sahih? La ba'as, hadha qawlu la ba'as bih. Minal insan yani yaksud al-i'tidal fi yani nistawi sawa-sawa labud yani nadrus din wa labud nadrus dunya hakada. Laysa annahu syarq, la. Lakin ba'ad an-nas qad yatafarraq lid-din wa ba'ad an-nas qad yatafarraq lid-dunya ma'a annahu yadrus al-ashya' al-asasiyya fid-din kas-salah was-siyam wa ولا شك أن أفضل العلوم علم الدين، وهو الذي جاء مدحه في القرآن وفي السنة، أي علم الدين. فعلم الدين أفضل، لكن علم الدنيا من درس فيه فهذا كما سبق الكلام عليه أنه يسد ثغرة للمسلمين وله الأجر إذا قصد بذلك أن ينفع المسلمين بهذا العلم. Tidak diragukan, tentu yang paling utama adalah ilmu syar'i di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Akan tetapi, tidak mengapa seorang mempelajari ilmu duniawi, apalagi bila ilmu tersebut memberikan manfaat dan saling mengisi satu lini dengan lini yang lainnya di dalam barisan kaum muslimin. Dan ini adalah tidak mengapa dan bermanfaat. Hanya nanti secara umum tentu yang paling bermanfaat adalah ilmu syar'i. Akan tetapi apabila seorang mempelajari ilmu duniawi, ya, dengan tujuan untuk kepentingan kaum muslimin dan kepentingan Islam, maka itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Bertahun-tahun mempelajari bahasa Arab kok enggak bisa-bisa. Berikan kami nasihat. Ada sa'il yaqul, nahnu darasna lughatal arabiyyah sanawat sinin. Walakin ma mastata'na an nastafid aw mastata'na an natakallam bi lughatil arabiyyah. Fama nasihatum fi dzalik? Yuwafal insyaallah. أحيانا تدرس الأندلسي وأنتم تدرس العربي. طيب يعني إن شاء الله يحتاج مواصلة ويحتاج أن يعني يستعملها الإنسان في البيت مع زوجته وأولاده وأصحابه. ما يتكلم يعني يحاول أن يتعود بالممارسة وإن شاء الله يتقنها. في عرب درسوا أندلسي وجيد، وفي أندلسي درس عرب جيد. طيب. Ya, demikian. Jadi membutuhkan pembelajaran yang berkesinambungan dan terus-menerus. Ya, demikian namanya kita belajar, tentu tidak dengan cepat kita bisa, tapi kita perlu berkesinambungan, ya. Kemudian bisa kita murojaah pelajaran tadi dengan istri kita, dengan teman-teman kita. Kemudian bisa kita terus, ya, dengan menguatkan dengan hafalan atau yang lainnya. Ya, tentu di sini semuanya membutuhkan, ya, keuletan dan, ya, terus-menerus dan berkesinambungan dalam mempelajarinya. Ya, ayu lugha tahtaj ila mumarasa. Yani ayu lugha tahtaj da'iman wahid yatakallamha wa sahl. Inglizi ba'dhum bil mumarasa. English, Andalusi, Arabi. تحتاج إلى دائما واحد يتكلم. Jadi bahasa memang membutuhkan keuletan dan berkesinambungan dalam belajar. Ya, sebagaimana dulu kita belajar bahasa Inggris juga demikian. Ya, tidak jauh beda dalam kita mempelajari bahasa Arab. Kita sholat di masjid, kemudian setelah sholat ada majelis taklim yang tidak sesuai dengan sunnah. Bolehkah kita tidak mendengarkan, kemudian kita tidur di masjid sampai majelis selesai? Ya, Syekh, ya, ini as-sa'il yaqul, rajul yusalli fil masjid, thumma, ya, ini tuqam fi hadal masjid muhadarah, wa yatakallamu fihi rajulun fi kalamihi la yuwafiqu sunnah, fa hal hadha ar-rajul yajuzu lahu an yatakhallaf fil wara' wa yanam fi dakhil masjid hatta yantahi aw hatta yaqmul al-muhadara? Yanam aw yaqra' al-Qur'an aw wa idha istata' an yansah alladhi yuhadir tayyib ba'da al-muhadara yumkin aw في أثناء المحاضرة يناقشه إذا استطاع ما تحصل فتنة، وإلا ينام سليم. Jadi kata beliau, kalau mungkin untuk dinasehati, ya, dan tidak menimbulkan fitnah, ya, kita menasehatinya. Apabila tidak mungkin, ya, kita bisa mengganti dengan kegiatan lain. Kita membaca Al-Quran atau yang lainnya. Atau mungkin juga kita bisa, ya, tidur, ya. yang tentu kata beliau yang jelas tidak menimbulkan fitnah dari hal tersebut. Bolehkah kita mengambil ilmu dari asatid yang sukanya menjelek-jelekkan ustadz yang lainnya dan bersikap keras terhadap orang yang tidak sepemahaman dengan dia? Ya Syekh As-Sail yaqul, hal yajuzu lana an na'khudh al-ilm min ahli al-ghulat alladhina yani yamna' nas min dirasa illa ma'ahum faqat wa ahli tabdi wa ghairi dhalika, fa hal yajuzu lana an na'khudh al-ilm min ha'ula? لا بأس أن تأخذ العلم إذا كان يعني يدرس علم تحتاج إليه ولا تجده عند غيره من المعتدلين، فلا بأس أن تدرس عليه، ولو استطعت أن تنصحه بالرفق فهذا حسن، تنصحه وتأخذ العلم منه. Boleh kita mengambil ilmu dari dia dengan syarat dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para da'i yang lain yang mereka tegak di atas keadilan. Kalau hanya dia yang punya suatu bidang ilmu itu, sementara yang lain tidak punya, maka boleh kita mengambil ilmu dari dia. Apabila ada ya, da'i yang lain yang bisa, maka tidak kita mengambil ilmu dari dia. Kemudian apabila memungkinkan bagi kita untuk memberikan nasihat, maka kita ya berikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik dan lemah lembut. Apa hukumnya menghadiri undangan walimah yang di dalamnya ada musik dan kesenian daerah atau sejenisnya? Ya Syekh As-Sail yaqul, ma hukmu hudhuril walimah alladhi fihi ba'dal munkarat mislul musikiyah aw nahwi? Asal la yahdhar, ma'ana min hudhuril walimah wajib, lakin dhakara al-ulama 'iddat shurut li hudhuril walimah, wa min tilka ash-shurut ألا يكون فيها معصية. أما إذا كان فيها معصية فلا يجوز أن يحضر، لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أي لا يحضر مجالسهم إلا إذا كان سيحضر للمصلحة أن ينصح وأن يذكرهم بالله فلا بأس، فإن كان لا يستطيع أن ينصحهم فالأصل أنه لا يحضر لئلا يقر تلك المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فحضور مثل هذه الوليمة إذا فيها معصية لا يحضر الإنسان إلا إذا كان من باب النصيحة، أو إذا كان بعدم حضوره سيحصل فتنة كقطيعة الرحم، فأن يكون هذا قريب له، وإذا ما حضر ستحصل قطيعة رحم، تحصل مشاكل كبيرة، فهنا لا بأس أن يحضر، لا بأس أن يحضر ويحاول أن ينصح بقدر استطاعته. Secara asal menghadiri undangan walimah adalah hal yang wajib, tapi ini dengan syarat ya, selama di dalam acara walimah tersebut tidak ada perkara-perkara maksiat seperti yang disebutkan tadi. Atau apabila ada perkara maksiat, boleh dia menghadirinya, tapi dengan syarat tujuannya untuk memberikan nasihat kepada seorang yang melakukan walimah tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Jadi apabila salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka robalah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lesannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, maka inilah selemah-lemah iman. Maka apabila seorang hadir dan mampu memberikan nasihat, maka dia boleh menghadirinya. Kecuali nanti apabila seorang yang melakukan walimah tadi, kalau kita tidak hadir padanya, akan terputus tali silaturahmi, aku akan menjadikan permusuhan, maka tidak mengapa kita menghadirinya dalam rangka kita menghindari suatu madorot yang ditimbulkan dari hal tersebut, namun dengan tetap ya berusaha menasihati semampunya. Dalam hal akikah, bagaimana cara pelaksanaannya apabila usia kita sudah tua? Apakah harus bercukur juga seperti berakikah di saat masih bayi? Ya fadilatul syekh, idza qad kaburna wa alwalid lam yu'aqqal lana as-saghir. Yani hal yajib alaina al-aqiqah? Fakadhalika hal yuhlaq yani sya'runa misl ma yuhlaq as-sabi fil aqiqah? هذا ما في عقيقة، لأن كبير الصحابة رضي الله عنهم ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعقوا عن أنفسهم، فالعقيقة في اليوم السابع، وذكر بعض الفقهاء إذا ما استطاع في اليوم السابع اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرين، لكن إذا كان كبير الصغير يعق عنه بكبشين، الولد الذكر والأنثى بكبش واحد، لكن إذا كان كبير يعق ليش بعير ناقة، ما في عقيقة. هذا الصغير الصغير كبشين والأنثى كبش واحد والكبير ماشي خلاص. نعم. Jadi kalau sudah besar maka tidak ada akikah bagi dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para sahabat ketika sudah besar dan ketika bayinya tidak diakikahi, maka Rasulullah tidak memerintahkan mereka untuk berakikah. Padahal yang sebenarnya karena akikah diperintahkan untuk anak yang masih kecil, ya, pada hari ketujuh kelahiran. Bagian ulama ada yang mengatakan hari ke-14, sebagian ada yang mengatakan boleh di hari yang ke-21. Dan untuk anak laki-laki yang masih kecil, dia disembelihkan 2 kambing. Kemudian untuk anak perempuan, 1 ekor kambing. Adapun kalau sudah besar, maka apakah dia diakikoi dengan onta katanya? Tentu tidak. Ya, tidak perlu diakikoi. Sini ada pertanyaan, wahai Syekh, mohon nasihat kita kepada sebagian orang yang masih menjual rokok. Fadilatul Syekh, huna soal, ma nasihatukum liman zala yabi' as-sijarah? Bai' as-sijarah la yajuz, lana fiha darar. Ma adri yaktubu indakum ala al-ulbah tahdhir hukumi. أيوة موجود تحذير حكومي أن السجارة تسبب مرض سرطان والرئة والقلب، فهذا ما يجوز، السجارة ما يجوز. والكات عندكم قات ماشي ماشي قات عندنا في اليمن قات ما يجوز هذا، لأن مرض يسبب المرض، والإنسان لابد أن يحافظ على صحته، فلا يجوز له أن يتناول هذه الأشياء. والله عز وجل يقول في النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Jadi jual beli rokok ini tidak diperbolehkan karena bahayanya yang sangat besar. Dan bahaya ini pun kita bisa saksikan melalui ya, logo yang dicantumkan oleh para pemerintah, yang mana rokok bisa menyebabkan berbagai macam bahaya. Maka karena menyebabkan berbagai macam bahaya, ya, tidak boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya maupun menjualnya. Karena syariat Islam datang adalah menjaga kesehatan. Jadi syariat Islam datang dengan cara menjaga kesehatan. Oleh karena itu, di antara tugas Nabi SAW adalah menghalalkan bagi manusia hal-hal yang baik dan mengharamkan terhadap hal-hal yang jelek. Di sini ada pertanyaan, bolehkah mendatangi majelis taklim tidak sunnah hanya untuk menjalin sosialisasi sama muslim agar tidak terisolir? As-sa'il yaqul, hal yajuzu lana an nahdhur al-majlis alladhi alqa fihi rajulun lakin yukhalifu katsiran minas sunnah wa huduruna faqat min ajli muamalatul muslimin wa hatta la yan'aziluna. طيب يعني الحضور في هذا المجلس اذا كان من باب النصيحه ومن باب ان يعني تعينه على الخير تاخذ بيده الى الخير لا باس، لان الانسان يعني لا يعتزل المجتمع والناس. متى يتعلم الناس إذا كان سيعتزل هذا ويعتزل هذا ويعتزل هذا بسبب المعاصي أو الأخطاء؟ لكن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. فلا بد أن تخالط الناس وأن تعينهم على الخير وأن تنصحهم وأن تدلهم على ما ينفعهم. Jadi hadirnya kita di majelis mereka apabila mendatangkan maslahat, ya, dengan catatan di sini apabila mendatangkan maslahat yaitu bisa membantu mereka untuk mendekatkan kepada sunnah kemudian mengajak kebaikan kepada mereka, maka tidak mengapa kita menghadiri majelis mereka. Itu tadi dengan catatan bisa, ya, memberikan nasihat kepada mereka dan mendekatkan mereka kepada kebaikan dan sunnah, maka tidak mengapa. Karena memang manusia ini selalu bercampur dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, seorang muslim yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Halus. Gimana, Pak? Bentar, kayaknya. Assalamualaikum, ana mau tanya. Assalamualaikum. Dalam suatu pengajian ibu-ibu, bolehkah kita membaca Al-Quran dengan tartil sebelum ceramah dimulai? Mohon penjelasan. Fi ba'd al-muhadarah ya Syekh, muhadarah lil ummahat bada'at minhunna bi qira'atil Quran bi tartil. Yani ma hukmu al-bidayah aw an yabda'na bi tilawatil Quran bi tartil, yani qabla bidayatid dars. Ini asbah adah yang anda ba'd ta'lim fil ummahat. يعني إذا كان ستقرأ بعض العلماء هو يقول لا بأس أن يفتتح المجلس بتلاوة القرآن، و يعني لهم عادة معينة كان بعض العلماء في الزمن الأول. لكن لا يجعل هذا من باب السنة أن هذا سنة وأنه لابد من فعلها، لا، لأن السنة فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل مجلس يفتتح بالقرآن، لكن بعض السلف كان من عادته في مجلس الحديث النبوي قبل أن يقرأ الحديث يتلو شيئا من القرآن، ولهم عادة معينة في ذلك، فهذا لا بأس، لكن بشرط لا يجعل هذا أنه سنة، أنه لابد من فعلها. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa seorang membuka majelis taklimnya dengan tilawatul Quran. Dan ini juga banyak diamalkan oleh ulama-ulama yang ada di zaman dahulu. Akan tetapi kata beliau, dengan catatan hal ini tidak dijadikan sebagai sunnah dan dianggap sebagai sunnah, yang mana kalau tidak dilakukan kurang afdol. Ini dengan catatan seperti ini. Jadi tidak menjadikannya sebagai suatu yang seolah-olah itu adalah sunnah. Karena Nabi SAW tidak menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang sunnah. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kita mengambil ilmu ya dari salah seorang ustadz yang pernah melakukan kesalahan tapi dia pernah bertobat, tapi dia bertobat dari kesalahannya. Syekh As-Sa'il yaqul, hal yajuzu lana an na'khud al-ilm min al-asatidah aw min al-ustad alladhi kana ya'malu bi ma'siyah thumma taba minha. Naam, yajuz hadha wa laysa fihi shay. Yajuz wa la haraj fi hadha. Kata beliau boleh dan tidak mengapa. Kamal soal, mungkin nakhtatim. Kamal soal. خلاص. طيب أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا راض عنا، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh dan Ustaz Abu Ya'la. Berakhirnya muhadharah pada hari ini, diumumkan nanti setelah zuhur, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada acara makan siang di lantai 1. Umahatnya di pinggir, yang bapak-bapak di lantai 1 tengah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تحت المدرسة في المدرسة تحت المسجد في المدرسة.